Indonesia tumpah darahku. Betapa heroiknya kalimat itu. Seharusnya begitulah semangat kita sebagai anak bangsa. Tumpah darah artinya di mana kita ada dan rela melakukan apa saja demi Indonesia yang jaya. Ya, supaya orang menghormat kepadanya. Indonesia tumpah darahku, karena di sini kita terlahir dan mati kelak. Indonesia tumpah darahku, karena memang ini tempat kita berjuang menjadi identitas diri yang bukan kebetulan. Cintailah, wujudkanlah semangat yang luar biasa. Jangan lagi hanya berteriak nasionalisme. Cinta produk dalam negeri tapi tak pernah berhenti korupsi. Jangan hanya berbicara tentang bendera merah putih tapi selalu mengkhianati dan menghabisi saudara sendiri, rakyat kecil yang tak berdaya. Indonesia tumpah darahku artinya di mana aku mengabdi dan memberi diri untuk kebaikan bersama. Bukankah itu indah? Seharusnya lah kecintaan pada bangsa tak hanya slogan belaka, tapi diwujudkan, terlihat, terasa, teruji, tak terbantah. Indonesia tumpah darahku, betulkah? Gugatlah diri, wujudkan fakta, supaya tak terbantah bahwa Indonesia memang tumpah darah kita. Jadikan kegairahan yang tak terbilang. Indonesia, tempat kita berjuang. Ayunkan langkah demi langkah. Bangun kebersamaan, harga diri yang tak tertandingi. Supaya semua orang memandang hormat pada Indonesia. Tumpah darahku. Jangan sakiti, jangan korupsi, jangan khianati. Kalau betul Indonesia tumpah darahmu, maka terlihatlah darahmu dalam membangunnya. Pikirkanlah. Bersama saya, Bigman Sirait.